We stop upon wingi katresnanku kanggo awakmu. Nalika tukulamu urip aya kanggo seneng. Percaya ini tresnamu mandes mantep ing atiku. Bagus. Apa kurang leku ngerteni karepmu. Aku yo satu ayo Gus Gus. Sing satu iki sapa jane? Ewang ana pancamu iki lho. Muripimu, Roma.